lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafadhalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.